الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، بابا ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diizinkan oleh Allah dengan kehendaknya datang ke tempat ini untuk mengadakan kajian yang beberapa bulan sekali kita adakan di tempat ini, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji dari ayat-ayat dan hadis Nabi bermanfaat untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita akan mengkaji satu permasalahan yang penting sekali, yang permasalahan ini sudah banyak dibahas oleh para ulama terdahulu, akan tetapi masih banyak dari umat ini yang belum tahu tentang permasalahan ini, yaitu yang kita akan bahas pada malam ini tentang tasawuf. Karena di Indonesia ini termasuk subur tasawuf ini, tarekat atau tasawuf ini subur, tumbuh subur, dan orang menganggap bahwa tarekat ini merupakan bagian dari Islam, yang insya Allah kita akan bahas satu persatu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang perlu kita bahas pada malam ini tentang beberapa poin lebih dahulu. Yang pertama yang antum catat, jadi saya akan bahas tentang al-fikru sufi fi dha'il kitab wa sunnah, pemikiran sufiah menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, yaitu kita bahas tentang kesempurnaan Islam ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam menjadi agama bagimu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala 'ala hadhihi al-ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairihi غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. Ini merupakan satu nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Maka agama ini tidak butuh kepada agama yang lain dan tidak butuh kepada nabi yang lain selain dari nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Allah utus kepada seluruh manusia dan jin. Maka tidak ada yang halal melainkan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah, dan tidak ada yang diharamkan melainkan apa yang diharamkannya, dan tidak ada agama melainkan apa yang disyariatkannya. Anda perhatikan di sini, tidak ada agama melainkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang diberitakan merupakan hak, benar, dan tidak ada dusta padanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur, dengan benar, wa adla, dan dengan adil. Ai sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wan nawahi. Artinya, kalimat Allah yang Allah telah turunkan ini merupakan benar. Tentang berita semuanya benar. Dan semua perintah dan larangan itu adalah adil. Ayat ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Kalau seandainya, kata orang Yahudi, ayat ini turun kepada kami, akan kami jadikan sebagai Yaumul Eid, yaitu hari raya. Karena Islam ini sempurna dengan turunnya ayat ini. Dan ayat ini turun di hari Arafah, di hari Jumat. Ini ayat yang menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam. Karena itu para a'immah mengambil dalil dari ayat ini tentang tidak bolehnya seorang mengadakan sesuatu syariat yang baru dalam Islam ini. Karena Islam ini sudah sempurna. Kalau seandainya ada orang yang membuat sesuatu yang baru, baik tentang akidah maupun ibadah, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad ini telah khianat. Atau dia mengatakan bahwa agama Islam ini belum sempurna. Karena itu Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Karena Allah yaqul, 'Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dinan." Kata Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, barang siapa yang mengadakan bid'ah dalam Islam yang dia anggap bahwa bid'ah itu adalah baik, bid'ah itu hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad ini telah mengkhianati risalah ini. Karena Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Karena itu kata Imam Malik, maka apa saja yang tidak menjadi agama pada hari itu, maka tidak menjadi agama pada hari ini. Ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang saya akan bawakan beberapa hadis. Ini masih yang pertama tentang kesempurnaan Islam, bahwa Rasulullah SAW sudah menjelaskan semuanya kepada umat ini. Di antaranya dijelaskan oleh Rasulullah, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Rawahu Tabrani. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan hadis ini sahih. Kemudian yang kedua dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dari Muttalib bin Hanthab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi illa waqad amartukum bihi. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullah anhu illa waqad nahaitukum anhu." Kata Rasulullah, "Tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang Allah telah perintahkan melainkan aku telah perintahkan kepada kalian. Dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang Allah larang melainkan sudah aku larang kepada kalian." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Kemudian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di juz yang pertama dalam Sahih Muslim, yaitu kaum musyrikin berkata kepada Salman, yaitu orang musyrikin berkata kepada Salman, qad 'allamakum nabiyyukum kull syai'in hatta al-qira'ah, faqala ajal. Kata orang-orang musyrikin kepada Salman, bukankah nabi kalian, apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam masalah buang air, sampai dalam masalah istinja, apakah nabi kalian mengajarkan demikian? Kata Salman, ajal. Iya, nabi kami mengajarkan semuanya. Anda perhatikan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang masalah buang air, ya, tidak boleh menghadap ke kiblat. Ketika buang air tidak boleh menghadap ke kiblat. Nabi mengajarkan demikian, ini masalah buang air, masalah adab buang air. Diajarkan Rasulullah. Apalagi masalah yang penting, masalah akidah, masalah ibadah, satu hal yang mustahil kalau sampai Rasulullah lupa mengajarkan kepada umat. Satu hal yang tidak mungkin. Masalah yang kecil, masalah buang air saja diajarkan oleh Rasulullah, apalagi masalah yang besar, masalah yang pokok, masalah yang asas, masalah akidah dan ibadah. Karena itu tidak boleh ada yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama Islam ini. Karena Rasulullah sudah meninggalkan Islam ini dengan sempurna. Dan dijelaskan oleh Abu Zaid, yaitu Amr bin Akhtab. Kata Amr bin Akhtab bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan agama Islam ini dari mulai terbit fajar sampai waktu zuhur. Setelah selesai salat zuhur, Rasulullah menjelaskan lagi sampai waktu asar. Setelah selesai salat asar, dijelaskan lagi oleh Rasulullah sampai terbenam matahari. Dan Rasulullah mengajarkan semuanya sampai apa yang terjadi pada hari kiamat. Dan di antara kami ada yang hafal, di antara kami ada yang lupa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain dikatakan, Rasulullah berdiri di antara kami, kemudian Rasulullah mengatakan, menjelaskan kepada kami tentang mulai penciptaan makhluk, hatta dakhala ahlul jannah manazilahum wa ahlul nar manazilahum, hafidha dhalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu, rawahul Bukhari. Kata Umar radhiyallahu an, Rasulullah berdiri tengah-tengah kami, menjelaskan tentang penciptaan makhluk, awal penciptaan makhluk, sampai ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Di antara kami ada yang hafal, di antara kami ada yang lupa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang telah menunjukkan bahwa Islam ini sudah sempurna. Saya akan bawakan yang terakhir dari yang pertama ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat Umar bin Khattab membawa satu kitab, yaitu memegang Taurat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Orang tidak ragu tentang imannya Umar bin Khattab. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, lakana Umar. Nabi tidak ragu. Tapi Nabi ketika melihat Umar memegang Taurat, Nabi mengatakan, amutahawiku nafiha ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi laqad ji'tukum biha naqiyyah, la tas'aluha an syai'in fayukhbirukum bihaqin. Kata Nabi SAW, amutahawiku nafiha ya ibn al-Khattab, apakah engkau merasa ragu-ragu, wahai ibn al-Khattab, demi diriku di tangan Allah, sungguh aku telah bawa kepada kalian, aku datang kepada kalian dengan sesuatu yang bersih, yang tidaklah kalian bertanya sesuatu melainkan akan diberitakan tentang sesuatu ini. Dan janganlah kalian percaya kepada mereka, artinya kepada ahlul kitab ini. Kemudian dilanjutkan Rasulullah, waladhi nafsi biyadihi law anna Musa sallallahu alaihi wasallam hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani. Demi yang diri Muhammad di tangannya, kalau seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidaklah berhak bagi Nabi Musa melainkan dia harus mengikuti aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan beberapa lagi. Ini dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengambil petunjuk selain dari Al-Quran wa Sunnah. Rasulullah melarang kita mengambil petunjuk dari selain Al-Quran wa Sunnah. Jadi mengambil petunjuk harus dari Quran dan Sunnah. Kemudian Rasulullah SAW telah membawa agama ini, atau telah datang dengan agama ini dalam keadaan putih bersih, tidak ada campurannya, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, tidak ada khurafat, tidak ada yang lain, bersih, baydha naqiyah, putih bersih, malamnya seperti siangnya. Kemudian juga para nabi, kalau seandainya para nabi ini hidup setelah datangnya Nabi Muhammad, maka para nabi itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa agama setelah datangnya Nabi Muhammad ini sudah dihapus dengan Islam ini. Maka Yahudi atau Nasrani, mereka itu harus masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka tidak akan diterima oleh Allah agamanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang pertama yang harus dipahami, bahwa Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi ada orang yang menambah-nambah dalam Islam ini. Sebab kalau ada orang menambah-nambah, maka apa yang dia lakukan itu tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Kemudian yang kedua mencatat tentang beberapa kaidah yang harus dipegang. Sebab ini nanti dalam masalah tarekat atau tasawuf ini, nanti juga mereka punya manhaj talaqqi. Yang antum perlu ingat, manhaj talaqqi dari Ahlus Sunnah ini, seperti 2 hari yang lalu di antara antum juga pernah dengarkan dalam mukaddimah saya, ketika saya menjelaskan tentang manhaj Ahlus Sunnah dalam menuntut ilmu. Itu yang pertama, bahwa sumber dalam akidah atau hukum, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' salafus saleh. Ini yang pertama yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Siapa saja, apakah dia orang awam, apakah dia guru, apakah dia ustaz, apakah dia kiai, atau siapa saja, ini harus diingat. Bahwa sumber kita dalam Islam ini adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Sahabah. Kemudian yang kedua, dari yang kedua ini, bahwa rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, Al-Marja fi fahmil kitab wa sunnah, huwa nusus al-mubayyinatu laha, wa fahmu salafis salih, wa man sara ala manhajihi minal a'immah. Jadi rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu nas yang menjelaskannya. Rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu nas-nas yang menjelaskannya, dan pemahaman salafus saleh, dan orang yang mengikuti mereka dari para imam. Jadi yang kedua ini, rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu nas yang menjelaskannya. Saya ulangi ini, karena ada juga orang-orang yang mengatakan, kita berpegang pada Quran dan Sunnah, kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tapi kenyataan pemahamannya berbeda dengan pemahaman salafus saleh. Jadi penekanan di sini, yaitu kalau berpegang pada Quran Sunnah, pemahamannya harus mengikuti pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Kalau ada yang bertanya, kenapa harus pemahaman para sahabat? Karena para sahabat yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang yang sesudahnya. Sebab Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan tentang berpecahnya umat menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, Rasul mengatakan, ma ana alaihil yawma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini harus kita pegang. Ini pemahaman para sahabat, mereka yang lebih paham tentang Quran, mereka yang lebih paham tentang Sunnah. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa para sahabat itu orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, baru pemahaman para imam yang mengikuti jejak mereka. Seperti imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan imam-imam yang lainnya yang mengikuti jejak para sahabat. Kemudian yang ketiga, bahwa usuluddin kulluha qad bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yuhditha shay'an za'iman annahu min ad-din. Yang ketiga, usuluddin, pokok-pokok agama ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua pokok agama sudah dijelaskan oleh Nabi. Dan tidak berhak seorang pun mengadakan sesuatu dalam agama ini yang dia menyangka bahwa itu termasuk dari agama. Tidak boleh. Ada orang mengatakan ada beberapa yang belum dijelaskan oleh Nabi. Ini tidak benar. Pendapat ini adalah pendapat yang batil. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya saya ambil, ini pokok-pokoknya banyak, tapi saya ambil beberapa saja yang penting. Yang keempat, at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Jadi taslim itu bagi Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Jadi kita tunduk menyerah hanya kepada Allah dan Rasulnya mutlak, bukan kepada syekh, bukan kepada ustaz, bukan kepada tuan guru, bukan kepada habib, bukan kepada yang lain. Taat kita dan tunduk kita, menyerah kita mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Kalau kepada Allah dan Rasulnya jelas memakai kata-kata atiullah wa atiur rasul, tapi kepada ulil amri tidak demikian. Karena apa? Karena ulil amri taatnya muqayyad, artinya dikaitkan dengan masalah ma'ruf. Artinya kalau dia menyuruh yang ma'ruf, ditaati. Kalau tidak, tidak boleh taat. Tapi kepada Allah dan Rasulnya mutlak taatnya. Kepada Allah dan Rasul mutlak, zahiran wa batinan. Dan orang harus taat kepada Rasulullah. Tidak boleh menolak apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan. Makanya dikatakan dalam ayat, wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat di dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa-apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi yang keempat ini, taslim kita kepada Allah Rasulnya mutlak lahir dan batin. Karena itu tidak boleh ada sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah ditolak dengan perkataan seorang syekh, atau dengan kias, atau dengan perasaan, atau dengan kasyf. Kasyf ini ada penyingkapan. Si syekh atau tuan guru ini tersingkap sesuatu, dapat melihat Nabi atau Rasul atau melihat wali, sehingga wali itu memberikan sesuatu ilham atau yang lainnya. Kalau sudah nas ada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh tolak dengan perkataan seorang syekh, seorang imam, perasaan, kias, atau banyaknya orang atau yang lainnya. Ini perhatikan ini. Ya, banyak di masyarakat sudah jelas nasnya, Qur'annya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, sahih, tapi karena menurut perasaannya dia tidak cocok, ditolak. Menurut kebiasaannya tidak cocok, ditolak. Menurut perkataan syekh atau imam atau tuan guru atau ustaz atau habib atau yang lain, ditolak nas Al-Quran dan Sunnah itu. Ini tidak boleh. Taslim kita mutlak kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita tolak yang demikian itu. Kalau sampai dia menolak apa yang sudah datang dari Allah dan Rasulnya, maka orang itu pasti akan sesat. Bukan kira-kira lagi sesatnya, pasti akan sesat. Kalau orang yang menolak Al-Quran wa Sunnah, pasti dia akan sesat. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 63, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tidaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Nabi, akan ditimpa fitnah atau ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi orang yang menyalahi sunnah Rasulullah itu akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Di zaman Rasulullah saya sudah terbukti. Di zaman Rasulullah sudah terbukti. Saya bawakan contoh satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika ada seseorang yang makan ya atau minum dengan tangan kiri, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum dengan tangan kanan. Ya Rasulullah, tidak bisa. Maka mudah-mudahan kamu tidak bisa mengangkat tangan kamu. Tidak bisa dia mengangkat tangan. Makbul langsung doa itu. Kenapa? Mestinya dia langsung rubah ketika ditegur, jangan minum tangan kiri, jangan mengangkat tangan kiri, rubah tangan kanan, tapi dia tidak mau. Kata Nabi, tidak lama bisa mengangkat tangan kiri karena kesombongan dia. Dia menolak itu karena kesombongan, maka dia tidak bisa mengangkat tangannya. Langsung terkena azab. Kalau orang menolak sunnah Rasulullah, langsung terkena azab. Ini harus perhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau sudah datang keterangan dari Allah dan Rasulnya, itu mutlak kita harus terima. Jangan ditentang dengan kata-kata orang banyak. Masyarakat ini kebiasaannya seperti ini, tidak boleh. ukuran orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Ini perhatikan, orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, ayat 116, Allah berfirman, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Seandainya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya, mereka hanyalah berdusta, dan mereka hanya menyangka-nyangka. Jadi Allah sudah ingatkan, ukuran banyak bukan ukuran kebenaran. Kemudian syekh atau imam itu yang juga bukan ukuran kebenaran, mereka manusia. Kadang-kadang mereka benar, kadang-kadang mereka salah. Dan para imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua para imam rahimahumullah telah mewasiatkan kepada umatnya agar umatnya jangan mengikuti mereka apabila perkataan mereka itu menyalahi Al-Qur'an was Sunnah. Mereka sudah berwasiat. Cuma umatnya ini yang tidak mau mendengar wasiat mereka. Wasiat para imam sudah berwasiat. Kalau seandainya ada perkataanku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Semuanya sudah mengingatkan demikian. Yang kelima, bahwa di antara umat ini ada orang-orang yang diberikan ilham. Di antara umat ini ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah dan juga mimpi yang baik. Wa hiya juz'un minan nubuwwah. Dan ini merupakan bagian dari kenabian. Kemudian di antara umat ini juga ada yang diberikan karamah. Di antara umat ini ada juga yang diberikan oleh Allah karamah. Tapi ingat, bisyarti muwafaqatihima lisyara' wa laysat masdaran lil aqidah wala lit tasyri'. Jadi, kalau ada orang berkata, kan di antara umat ini ada orang yang diberikan ilham, betul. Ada yang mendapatkan mimpi yang baik. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa ilham, mimpi yang baik atau karamah tidak bertentangan. Syaratnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus sesuai dengan syariat. Dan bukan sebagai sumber dalam akidah. Dan juga bukan sebagai sumber dalam undang-undang. Jadi ilham itu bukan sebagai sumber. Karena apa? Quran dan Sunnah ini sudah sempurna. Bukan sebagai sumber. Kemudian yang keenam. Yang harus diperhatikan yang keenam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini harus dipahami bahwa setiap bid'ah itulah sesat. Tidak ada bid'ah itu yang hasanah sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'. Barang siapa menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah mengadakan syariat. Ini kaidah-kaidah yang harus dipahami dan dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga tentang sekilas sejarah dari tasawuf ini. Di dalam Hasari'ah an Tarikh at-Tasawuf. Jadi ringkas, sejarah ringkas tentang tasawuf. Dijelaskan oleh para ulama, la yu'rafu 'ala wajhi at-tahdid man bada'a tasawuf fil ummatil islamiyah wa man huwa awwal mutasawwif wa in kana al-imam syafi'i rahimahullah indama dakhala misr qala taraktu bi baghdad wa qad ahdatha az-zanadiqa fiha shay'an yusammunahu as-sama'. Jadi tidak dikenal tentang batasan kapan mulainya muncul tasawuf ini di tengah-tengah umat Islam ini. Dalam sejarah tidak pernah tercatat kapan munculnya tasawuf itu. Tahun berapa munculnya? Dan siapa yang pertama? Ahli tasawuf itu siapa pertama kali? Ini juga tidak ada. Meskipun Imam Syafi'i rahimahullah ketika masuk Mesir tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i ketika masuk Mesir tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i mengatakan, aku meninggalkan kota Baghdad. Dan sesungguhnya di Baghdad itu ada orang-orang zindik yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yaitu mereka mengadakan nyanyian dalam ibadah. Jadi musik-musik nyanyian itu yang pertama kali yang mengadakan orang-orang zindik. Kata para ulama sesudahnya mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang zindik ini adalah orang-orang tarekat. Jadi yang pertama kali mengadakan ibadah dengan nyanyi-nyanyi, dengan berjoget, dengan menari dan segala macam, pertama kali adalah orang-orang tarekat. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Karena apa? Karena sejak awal Islam, yang namanya musik itu sudah diharamkan oleh Islam. Sejak pertama Islam. Yang namanya musik-musik itu sudah diharamkan oleh Islam. Dan bisa dilihat di semua kitab para imam. Apakah dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya jelas tentang diharamkannya musik. Bagaimana dijelaskan? Di dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadithi liyudilla an sabilillah. Sampai akhir ayat. Di antara manusia ada yang membeli ayat Allah itu. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Lahwal hadith dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan bersumpah yang dimaksud adalah al-ghina, nyanyian. Liudillah sabila, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kemudian juga dalam hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahillun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi, sesungguhnya nanti akan ada di tengah-tengah umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik-musik. Jadi kata Nabi, nanti akan ada di umatku. Apa yang Nabi sabdakan terbukti. Nanti akan ada di antara umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki. Karena sutra halal untuk wanita. Sutra dan emas halal untuk wanita. Saya ulangi. Sutra dan emas halal untuk wanita. Sutra dan emas haram untuk laki-laki. Yang ketiga kata Rasulullah, ada juga yang menghalalkan nanti, yaitu khamar. Dan yang keempat, menghalalkan musik. Menunjukkan bahwa apa yang Nabi sabdakan ini, semuanya haram. Karena Nabi mengatakan nanti akan ada yang menghalalkan. Berarti asalnya hukumnya haram. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, pada waktu itu para imam keras terhadap masalah musik. Bahkan di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada tetangganya main musik, diambil kemudian dipatahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Ibnu Umar ketika mendengar suara musik, mengambil jalan yang lain, tidak mau mengikuti jalan itu. Keras para imam dalam masalah ini. Dan antum bisa lihat, ayatnya tentang musik ada dalam Al-Quran, di antaranya ayat dalam surah Luqman ayat 6 itu. Kemudian juga hadisnya, kurang lebih ada 70 hadis yang menjelaskan tentang haramnya musik. Dengan ada yang sahih, tentunya ada yang dhaif, ada juga yang lain itu. Itu sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab Zammul Ma'azib dan yang lainnya. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan nyanyi-nyanyian dalam ibadah itu yaitu orang-orang zindik. Zindik ini dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud zindik di sini adalah orang-orang tarekat. Jadi wazanadiqa alladziina 'anahum syafi'i huna humul mutasawwifah. Orang-orang zindik yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di sini, humul mutasawwifah, orang-orang ahli tasawuf. Wasama, yang dimaksud sama di sini yaitu nyanyian. Kemudian yang lainnya yang dimaksudkan oleh para ulama musik-musik dan lagu-lagu, sehingga makanya orang-orang yang belakangan, antum lihat, pengaruh dari tarekat ini sampai sekarang. Maka pengajiannya dengan nyanyian, mau azan nyanyi, mau ini nyanyi, sekarang antum bisa lihat, semuanya dengan nyanyian. Ini asar bekas daripada tarekat dan tasawuf. Kemudian kata dikatakan oleh Imam Syafi'i lagi, "Lau anna rajulan tasawwafa awwalan nahari la ya'ti adh-dhuhra hatta yakuna ahmaq." Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ada orang yang belajar tasawuf di pagi hari, maka kalau sudah sampai waktu zuhur, dia adalah orang yang bodoh dan pandir. Ini menunjukkan Imam Syafi'i sudah menjelaskan tentang tasawuf ini tidak benar. Jadi tasawuf ini sejak abad kedua sudah ada, kemudian pada abad ketiga, di antara tokohnya, tokoh tarekat tasawuf, yaitu ada Husain bin Mansur al-Hallaj, yang dia telah menampakkan tentang i'tiqadnya, yaitu i'tiqadul hulul. Yaitu maksud hulul di sini, yaitu hululul khaliq bil makhluk. Jadi Allah itu bersemayam di makhluk ini. Ini yang pertama, Husain bin Mansur al-Hallaj. Yang Husain bin Mansur ini dikafirkan oleh para ulama dan dibunuh oleh para ulama pada waktu itu. Waktu itu disalib dia di kota Baghdad dan dibunuh oleh para ulama karena pemahamannya dia, i'tiqadnya ini sudah rusak, mempunyai i'tiqad al-hulul. Ini yang ketiga yang bentuk tentang sejarah tasawuf. Yang keempat, Yang keempat tentang asal dari nama ini. Sebab bermacam-macam para ulama menjelaskan tentang asal dari nama tasawuf ini. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasawuf ini nisbat kepada ahli Suffah. Zaman Nabi itu ada orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, ahli Suffah. Kata mereka ini nisbat kepada ahli Suffah, tidak benar. Tidak ada seorang sahabat pun yang sufi, tidak ada. Abadan tidak ada sahabat yang sufi. Kalau seandainya dikatakan nisbat kepada ahli Suffah, bukan sufi tapi sufi mestinya. Nisbatnya. Tidak bisa dikatakan ahli Suffah itu sufi, tidak bisa. Jadi sufi ini tidak benar. Karena beda, mereka sufi. Yang kedua yang mengatakan bahwa yang dikatakan sufi itu adalah nisbat kepada orang-orang yang terdepan di staf depan bersama Nabi. Orang-orang yang berjuang bersama Nabi di staf yang depan. Ini pun tidak bisa. Kalau diambil kata sof, itu sofi mestinya, bukan sufi. Itu juga tidak benar. Yang ketiga yang mengatakan bahwa nisbat kepada Sufah bin Bishr yang tinggal di Mekah. Ini pun juga dari segi lafaz salah. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa nisbat kepada pakaian suf, wool, yang biasa dipakai oleh orang-orang sufi pada waktu itu. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-11 tentang masalah memakai pakaian wool ini. Tetapi yang perlu diingat bahwa masalah tarekat sufiyah ini bukan sekedar masalah pakaian saja, tapi merupakan qadhiyah yang lebih bahaya daripada masalah pakaian, yaitu tentang i'tiqad, tentang pemikiran yang dimasukkan oleh ahlul kalam dan oleh ahlul filsafat ke dalam Islam, dan mereka ini jauh daripada Islam. Begitu dijelaskan oleh Syaikhul Islam dalam majmu' fatwa di juz yang ke-11. Ya, tentang nama sufiyah ini pada hakikatnya tidak ada dalam Islam. Kalau seandainya pun diartikan, ini kalimat hikmah berasal dari Yunani, bermana hikmah. Akan tetapi ini bukan dari Islam. Jadi bukan dari Islam. Pada hakikatnya sufi ini bukan dari Islam. Kemudian yang kelima tentang sumber atau masdar talaqi menurut sufiyah. Masdar talaqi artinya bagaimana mereka mencari ilmu itu. Kalau tadi sudah saya jelaskan di poin yang kedua bahwa kita dalam mencari ilmu itu sumbernya Al-Quran, Wasunnah, dan Ijma' Salafus Salih. Kalau mereka tidak, mereka sumbernya yang pertama, mereka itu dengan ittisal bil jin. Jadi mereka mengatakan ada ilham atau wahyu yang mereka sangka para wali itu mendapatkan wahyu, dan juga dengan ittisal, dengan berhubungan dengan jin. Alladzina yusammunahum ar-ruhaniyin wa bi'urujir ruh ila samawat. Yaitu mereka mempunyai hubungan dengan jin yang mereka namakan ruhaniyin, dan naiknya ruh ke langit. Ini yang pertama sumbernya mereka. Jadi apa kata syekhnya, apa kata tuan gurunya mereka ini, yang tokoh dari tarekat ini mengatakan bahwa saya tadi malam bertemu dengan Allah. Allah memerintahkan saya begini, melarang saya begini. Kemudian diikuti oleh pengikutnya. Yang mereka katakan bahwa si syekh ini atau tuan guru ini mendapatkan wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kasyf. Kasyf ini penyingkapan. Artinya mereka itu bisa berhubungan langsung dengan Rasulullah SAW. Bukan manaman, yakdotan. Bukan mimpi. Tapi jaga langsung komunikasi dengan Rasul. Ini dari segi ini saja sudah dikatakan bahwa mereka ini kadzab, pendusta mereka ini. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berhubungan dengan Rasul dalam keadaan jaga. Tidak akan mungkin, abadan. Tidak akan mungkin, karena Rasulullah sudah wafat. Dan tidak ada, kalau seandainya ada yang demikian, para sahabat sudah yang pertama kali mendapatkan demikian. Ini yang kedua, khas. Yang ketiga, mereka menyampingkan Al-Quran ini. Al-Quran dan Sunnah itu mereka tidak jadikan sebagai sumber talaqqi. Karena menurut mereka, kalau seandainya mereka pakai juga Al-Quran, kata mereka, mereka punya tafsir sendiri. Jadi Quran yang kita baca secara zahir itu, kalau mereka tidak ada tafsir batin, yang mereka katakan tafsir batin. Maksudnya ayat ini begini, ayatnya punya rumusan begini. Ini sudah menolak Al-Quran dan Sunnah, menyampingkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ma'ani, makna-makna dan huruf-huruf Al-Quran itu tidak ada yang mengetahui kecuali orang sufi dan wali-wali dari sufi, kata mereka. Syekhnya yang tahu. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini, dia wafat tahun 261 Hijriah. Kata dia kepada orang-orang, akhadtum ilmakum mayyitan an mayyitin wa akhadna ilmana anil hayyil ladzi la yamut. Kata mereka, ya kata Abu Yazid Al-Bustami, kalian mengambil ilmu itu dari orang yang sudah mati, dari orang yang sudah mati. Dan kami mengambil ilmu kami dari orang yang hidup yang tidak mati. Kata mereka, haddatsani qalbi an rabbi. Haddatsani qalbi an rabbi. Telah menyampaikan hatiku dari Allah langsung. Jadi enggak perlu Quran lagi, tidak perlu sunnah, kata mereka. Cukup Allah sudah memberikan kepada hatinya dan kemudian hatinya berkata kepada dirinya. Ini menunjukkan tentang kesesatan mereka dalam masalah masdar talaqqi saja sudah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Bahkan berbeda bukan dengan Ahlus Sunnah lagi, dengan Islam. Islam ini sumbernya Quran dan Sunnah. Mereka tidak jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber. Mereka tinggalkan. Ini saja sudah dikatakan oleh para ulama bahwa tentang tarekat-tarekat itu lebih berbahaya daripada orang-orang lain. Sebagaimana para ulama berbicara tentang tarekat dan Syiah ini lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menyamakan diri, mereka menamakan diri mereka Islam. Hidup dalam Islam. Pada hakikatnya mereka jauh dari Islam. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang segala macam. Mereka jauh dari Islam. Bahkan Al-Quran dan Sunnah ini tidak dijadikan sebagai sumber oleh mereka. Dan mereka sumbernya adalah kasyf. Di antara yang tokoh yang terkenal, dan mungkin orang kaget kalau disebutkan namanya, di antara tokoh yang terkenal yang menyebutkan adanya kasyf yang merupakan ketentuan tarekat, yaitu Hujjatul Islam, yang kalau Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu yang pertama dikatakan oleh para ulama, wa qad kana al-Ghazali abrazu man takallama 'anil kasyf 'inda sufiyyah kama huwa wadihun fi kitabih al-ihya fa innahu ja'ala al-kashf wal furqan bain al-haqq wal batil wa huwa al-mizan fi qabul aw radd ma waqa'a fihi al-ikhtilaf bain al-ummah fa ma wafaqahu al-kashf fa huwa sahih alladhi na'khudhu bihi wa ma khalafahu fa huwa batilul mardud. Dalam kitab Awliya Allah dijelaskan Ghazali ini merupakan orang yang pertama yang menonjol tentang masalah kasyf ini di kalangan orang-orang tarekat sufi, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan dia yang menjadikan kasyf ini sebagai pembeda antara hak dengan batil dan sebagai timbangan dalam menerima atau menolak sesuatu yang terjadi ikhtilaf di tengah-tengah umat ini. Apa yang sesuai dengan kasyf itulah sahih dan itu yang kita pegang. Apa yang tidak sesuai maka itulah batil dan mardud. Ini antum bisa lihat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Atau dalam kitab Awliyaullah yang ditulis oleh Abdurrahman Ad-Dimashqiyah, dijelaskan dalam kitab Awliyaullah itu bahwa masdar kasyf ini merupakan masdar dari masdar talaqqi menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, tentang kitab Ihya Ulumuddin ini pun ini dikritik oleh para ulama. Makanya ada yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, judulnya Ihya Ulumuddin fi mizanil ulama wal mu'arrikhin. Ihya Ulumuddin fi mizanil ulama wal mu'arrikhin. Jadi Ihya Ulumuddin dalam timbangan ulama dan ahli sejarah. Dari mulai zamannya Imam Ghazali sampai sekarang ini itu dijelaskan bagaimana kritikan para ulama. Kalau disebut dua-duanya, Islam dan iman, maka Islam itu lain, iman itu pun lain. Islam itu ya sebagaimana tercantum di hadis Jibril itu. Islam itu syahadat, salat dan lain sebagainya. Iman itu